Lo juga. Tuhan yang Maha Pengasih bercerita tentang duka dan kehancuran. Setiap tetes mengandung arti dari derita yang menekan. Telah lama daku mencoba, namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada satu dapat melakukannya. Dari derita ini, dari dalamnya dosa, hanya Engkau yang kuasa menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Air mataku berderai penuh kesedihan. Ku coba untuk menghentikannya, namun tak mampu jua. Hanya Engkau yang kuasa menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap